menjadi bariz dan munfasil sehingga faman nahnu nu'minhu. Ya. Kemudian setelah isim syarat ya fi'il. Ya, atau huruf syarat fi'il seperti wa in ahadun. Ya, ada fi'il yang mahdhuf. Iya. Ai wa in istajaraka ahadun, wa in istajaraka ahadun. Tapi ini ada kritikan lagi. Ucapannya Asy-Syalaubin, menurut Asy-Syalaubin ada kritikan. Wa fi kullin min amsilati tahqiq nadhar. Hanya saja pada setiap contoh-contoh tahqiq tadi ada nadhar. Ada kelemahan, ada nadhar. Ya, kalau ada nazar maksudnya ada kelemahan, ada sisi kelemahan. Ya, insyaallah kita baca pada kesempatan berikutnya. Belum ditutup, siapa yang belum paham? Hah? Ya, yang masyhur. Yang menyelisih yang masyhur, ya. Ya, Ibnu Hisham di antaranya. Ini di antaranya Ibnu Hisham milih yang masyhur. Umdah itu kan. Ini kan yang fadlah katanya. Kalau yang umdah kan muttafaq. Walaha mahalun bil ittifaq, ya kan, disebutkan. Ya kan? Al jumlah al mukhbar biha an dhamir sya'an mufassiratun lahu walaha mahal bil ittifaq. Ittifaq ini. Ini yang fadlah. Ya, yang fadlah. Yang dibahas ini yang fadlah. Sepertinya seperti itu. Ya, yang fadlah. Karena yang umdahnya tadi disebutkan kan oleh Al-Azhari, al jumlah al mukhbar biha an dhamir sya'an mufassiratun lahu walaha mahalun bil ittifaq tu. Ittifaq kata khilaf ya. Yang menjadi perselisihan ketika tidak memiliki apa? Ketika dia bukan umdah. Bukan umdah. Bukan umdah. Sepertinya demikian. Ya, cukup. Wallahu taala ala wa alam subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.